bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet. Mau tijus! Mau! Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Nora sabar. Aku mau tijus lemon. Kalau aku mau tijus madu. Aku gula batu. Mau melati. Aku lapar. Oh siap, tijus kan banyak rasanya. Asik. Nah, gimana? Enak es tehnya? Enak. Mau dong. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget. Iya, segernya tijus bikin mau lagi. Mau tijus lagi? Mau. Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya. Panas-panas enaknya minum tijus. Semua rasanya enak. Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Wings Food.